tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga tonga. Caritane wayang Ramayana ing negoro ngalengko tiraja Ratu Kuta Rahwana Raja. Keluarkan semuanya. Kayaknya enjoy ya, pede ya. Kewisinto saya. Mayumi. Oh, Mayumi. Oke. Okay. Umurnya? 10 tahun. 10 tahun. Dari mana, sayang? Dari Tegal. Dari Tegal. Tadi coach gak nyangka sama sekali loh kalau yang tadi bernyanyi itu anak sekecil ini. Hebat banget suaranya, kamu udah bisa pitch-nya bagus, kontrolnya bagus, powernya juga bagus, range vokalnya juga besar. Mungkin kalau misalnya coach dari coach Agnes sendiri, kenapa tadi nggak muter? Karena tadi coach masih nungguin ada magic-magicnya atau special-special momentsnya di pada saat lagi kamu nyanyi. Nah kalau itu sebenarnya gampang, kamu nggak usah terlalu banyak mikir masalah itu karena nanti semakin sering kamu nyanyi di atas panggung. Terus kalau bisa nanti kalau lagi kamu lagi manggung suruh mama kamu, ibu kamu atau bapak kamu buat rekamin. Ya betul. Ya kamu rekamin terus ntar kamu lihat. Kamu ntar bisa lihat sendiri, oh ini kayaknya nih aku kurangnya di sini nih. Aku kayaknya mesti tambahin di sini. Oh di sini kayaknya aku kekencengan nih, kayaknya harusnya lebih soft. Itu ntar kamu bisa tahu sendiri, ya? Iya. Iya. Iya, thank you sayang ya. Sini yuk. Nyanyi terus ya. Nyanyi terus ya. Oke. Okay. Semangat terus, Mayumi. Don't be cry. Semangat. Masih panjang langkahnya. Ya. Gak apa-apa. No. Ada pengen peluk tuh kayaknya tuh. Terus berlatih ya Mayumi, agar bisa menemukan magic yang kamu miliki. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.